Kita akan lagi dasar lagu Delima, mainkan bersama Astina. Asik musiknya. Selamat siang sobat, terima kasih. Terima kasih. Sekian lama ku dirantau orang, ingin ku cepat ke kampung halaman. Coba teriak bareng Delima, bre. Delima, abang pulang yang punya lagu Selamat Siang. Aye. Gantian.